Mitra Bisnis, mulai tahun ajaran mendatang, Pemda DKI akan memasukkan materi anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, kurikulum anti korupsi ini bertujuan untuk memupuk semangat siswa sejak dini untuk menghindari korupsi. Pemberian materi ini juga diharapkan bisa membentuk mental siswa yang jujur dan berintegritas. Tapi efektivitas program ini diragukan mengingat budaya korupsi yang tumbuh subur di kalangan pejabat dan para pelaku korupsi pun bisa bebas berkeliaran. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan artis dan pengusaha Minati Atmanegara. Mbak Minati, bagaimana komentar Anda? Kalau saya sih, ya kalau itu memang mau dimasukkan, setuju-setuju aja. Tetapi sebetulnya yang tidak kalah penting adalah budi pekerti. Pelajaran budi pekerti juga di sekolah sekarang udah nggak ada ya. Kan ada, dulu kan ada pelajaran budi pekerti, tenggang rasa, kemudian toleransi terhadap teman, yang berhubungan dengan budi pekerti gitu ya. Itu juga pelajaran itu udah nggak ada. Itu juga sudah hilang. Jadi memang kalau saya pikir pendidikan memang bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah ya. Orang tua juga punya tugas untuk mengajarkan jujur, kejujuran nomor satu ya. Bahwa itu penting sekali kejujuran. Jadi dalam nanti pada saat bersosialisasi di masyarakat, kejujuran itu tetap dijunjung tinggi gitu. Bahwa walaupun kita semua tidak tahu, tetapi Tuhan tahu gitu apa yang kita lakukan gitu. Materi anti korupsi ini bagusnya digabung dengan mata pelajaran lain atau berdiri sendiri, Mbak? Kalau saya pikir sih jangan berdiri sendiri ya. Jadi digabung alangkah baiknya. Karena kan nanti kan akan dihubungkan, kalau agama dihubungkan dengan dari segi agamanya ya, kemudian dihubungkan dengan budi pekerti, dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran lain. Jadi berarti nyontek sekalipun itu juga sudah bagian dari korupsi kan. Kalau anak yang biasa melakukan contek-menyontek, itu kan juga udah bagian dari korupsi gitu. Tidak jujur ya, tidak jujur, mendapatkan nilai dengan tidak jujur, itu juga sudah termasuk di bagian. Jadi sebetulnya dalam pelajaran apapun itu bisa diselipkan. Korupsi kan sudah membudaya nih, dari atas sampai bawah. Materi anti korupsi ini akan efektif nggak, Mbak? Saya pikir gini, kalau kita mengajarkan sesuatu, tentunya orang-orang yang mengajarkan kepada anaknya pun harus menjadi orang-orang yang patut untuk diteladani. Sama juga seperti guru maupun orang tuanya. Kalau orang tuanya mengatakan, kamu harus jujur, kamu tidak boleh curang ke dalam bermain, kamu harus begini. Sementara orang tuanya sendiri nggak benar, koruptor dan sebagainya, orang guru-guru pun masih asik korupsi, walaupun korupsi kecil-kecilan, tentu si anak akan menilai, ah ini hanya sekedar omongan saja. Sebetulnya tetap aja kalau dalam berkelakuan kita bisa saja meniru orang tua kita yang tidak baik. Jadi saya pikir di dalam hal ini kita pun orang tua dituntut untuk menunjukkan hal-hal yang baik. Begitupun guru-gurunya. Guru-guru kan juga sekarang banyak sekali mengajarkan gini gitu. Giliran jamnya dia harus mengajar, dia masih ada di luar sekolah, masih asik dagang ini dan itu. Jadi sebenarnya hanya sekedar omongan saja ya, bukan perilaku yang atau contoh-contoh yang ditunjukkan. Jadi saya pikir sih harus secara keseluruhan ya, semuanya harus dibenahi. Orang gurunya pun harus mencontohkan hal-hal yang baik. Demikian Minati Atmanegara dan saya Rizal Andika.